Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian pada kitab Talkhis Fiqhil Faraid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kajian sebelumnya kita telah memasuki pembahasan syurutul irsi, syarat-syarat dari warisan. Yang pertama yaitu adanya kejelasan dari meninggalnya pewaris atau dikategorikan sebagai orang yang meninggal. Telah kita jelaskan maksud dari ini. Yang kedua, kejelasan tentang kehidupan hidupnya ahli waris setelah meninggalnya pewaris atau dikategorikan sebagai orang yang hidup. Dan telah kita sebutkan mithlu ilhaqihi bil ahya. Kita ulang dari sini. Mungkin ada yang belum memahami secara sempurna. Kita ulang dari sini. Alhamdu mithlu ilhaqihi bil ahya, contoh dikategorikannya seseorang atau ahli waris sebagai orang yang hidup adalah alhamlu, yaitu janin yang sedang berada di dalam rahim seorang ibu, kehamilan. Idza tahaqqaqa wujudu hina mauti muwarrithihi, apabila telah diyakini keberadaannya, keberadaan janin tersebut ketika meninggalnya pewaris, ketika meninggalnya pewaris. Wa illam tunfakh fihi ruh, walaupun belum ditiupkan ruh padanya, walaupun usia janin tersebut belum genap 120 hari. Nah, di sini ada catatan kaki. Nah, kita baca lagi. Yatahaqqaqu dzalika idza wudi'a hayyan hayatan mustaqirratan. Diyakini atau diketahui kehidupan dari janin tersebut apabila dilahirkan, apabila janin tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup. Li aqalla min sittati ashhur, kurang dari 6 bulan setelah kematian pewaris, setelah kematian ayahnya. Nah, setelah kematian ayahnya mutlaqan, ini secara mutlak. Nah, walaupun maksud dari mutlaqan di sini, walaupun si ibu digauli oleh orang lain atau dia menikah dengan orang lain, nah, setelah meninggalnya barakallahu fikum suaminya. Nah, kita tidak membahas apakah boleh seorang wanita langsung menikah setelah suaminya meninggal atau dia menikah lagi dalam keadaan hamil. Nah, tentu jawabannya tidak boleh. Hanya saja zaman sekarang ini wanita banyak macamnya. Nah, barakallahu fikum, bisa jadi dia ditimpa musibah, nah, dinodai oleh orang lain, atau memang dia tergolong wanita yang nakal barakallahu fikum, sehingga bisa saja terjadi hal-hal demikian. Sehingga oleh karena itu, nah, apabila janin tersebut lahir, nah, kurang dari 6 bulan, jadi maksimal sampai 6 bulan setelah meninggalnya si ayah, nah, maka sudah diyakini bahwasanya janin tersebut adalah pewaris dari mayit yang meninggal tersebut. Nah, mutlakon, entah dia itu digauli oleh orang lain, si ibu atau tidak. Nah, ini makna mutlakon, secara mutlak dihukumi bahwa janin tersebut adalah pewaris dari ayah yang meninggal. Mahum, ini makna mutlakon. Auli aktsara min dzalika, atau lebih dari 6 bulan janin lahir, barakallahu fikum, setelah 6 bulan, lebih dari 6 bulan setelah, barakallahu fikum, si ayah meninggal atau suami dari wanita tersebut meninggal. Nah, kemudian lebih dari 6 bulan lahirlah bayi tersebut. Kalau kelahiran bayi tersebut setelah 6 bulan atau lebih dari 6 bulan setelah kematian si ayah, maka ada syaratnya. In kanat lam tuto, apabila si ibu tidak digauli. Nah, oleh siapa saja. Nah, kita tidak membahas hukum si ibu tersebut digauli dan bagaimana ceritanya dia bisa digauli oleh orang lain. Nah, hal itu bisa saja terjadi, apalagi zaman sekarang ini. Nah, yang kita bahas adalah apakah si janin ini berhak mendapatkan warisan dari ayah yang meninggal tersebut atau tidak. Itu pembahasan kita sekarang. Nah, barakallahu fikum. Apabila janin tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah kematian si ayah, maka sudah bisa dihukumi secara mutlak. Nah, bahwa bayi tersebut berhak atau dikategorikan sebagai ahli waris dari ayah yang meninggal. Tapi, nah, walaupun si ibu digauli atau tidak setelah meninggalnya suami, tapi kalau seandainya si bayi lahir lebih dari 6 bulan setelah kematian si ayah, nah, maka si bayi ini dikatakan sebagai ahli waris dengan syarat apa? Si ibu tidak digauli setelah suaminya meninggal. Nah, idza lam tu in kanat lam tu ta ba'da mauti muwarrisihi. Nah, para ulama menyebutkan ada yang mengatakan sampai 4 tahun, itu nadir. Ada yang mengatakan maksimalnya sampai 2 tahun. Nah, sampai 2 tahun. Al-Imam Malik rahimahullah, nah, disebutkan di dalam Bidayah di dalam Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, nah, beliau dilahirkan setelah dikandung oleh ibunya selama 2 tahun. Nah, beliau di dalam kandungan selama 2 tahun. Nah, lahirlah seorang imam yang disebut dan dikenal dengan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Nah, jadi maksimalnya sampai 2 tahun. Nah, ada yang mengatakan sampai 2 tahun. Yang jelas syarat in kanat lam tuta ini penting. In kanat lam tuta, apabila si ibu tidak digauli. Nah, oleh siapa saja. Nah, dan macam-macam keadaannya sudah kita jelaskan tadi. Wa kadzalikal mafqudu fi muddati intidharihi. Idza lam natahaqqaq anna mautahu qabla mauti muwarrithihi. Begitu pula al-mafqud, orang yang hilang. Pada masa penantiannya, apabila masih dalam masa penantiannya, nah, maka al-mafqud itu masih dikategorikan sebagai orang yang hidup. Nah, maka apabila pewaris meninggal, kemudian di antara ahli warisnya, nam anak atau saudara, masuk dalam kategori al-mafqud, orang yang hilang. Nah, kemudian pewaris ini meninggal pada masa penantian dari orang yang hilang tersebut, maka barakallahu fikum al-mafqud, orang yang hilang tersebut berhak untuk menjadi ahli waris, berhak untuk menjadi ahli waris. Beda halnya kalau seandainya sudah lewat masa tunggunya, masa penantiannya sudah lewat, kemudian pewaris ayahnya misalnya meninggal. Nah, maka yang mafqud ini dihukumi tidak mendapatkan, dihukumi sebagai orang yang sudah meninggal dan tentunya yang tidak mendapatkan warisan. Dan ini dikembalikan kepada siapa? Al-Hakim. Yang seperti ini dikembalikan kepada keputusan Al-Hakim. Nah, wa bina'an 'ala hadaini syartaini fala tawarutsa baina mutawaritaini mata wa lam ya'lam ayyuhuma asbaqu mautan. Dan berdasarkan dua syarat ini, maka tidak ada saling mewarisi antara dua pihak yang mana dua-duanya meninggal dalam waktu bersamaan dan tidak diketahui siapakah di antara keduanya yang terlebih dahulu meninggal. Nah, ini gambarannya sudah kita sebutkan. Kita ulangi misalnya. Kita baca dulu contohnya. Mitlu an yamuta bihadmin aw gharqin aw harikin aw hadithi tariqin wa nahwihi. Contoh, dua-duanya meninggal karena reruntuhan, korban gempa misalnya. Aw gharqin atau tenggelam. Aw harik, kebakaran. Aw hadithi tariqin, kecelakaan lalu lintas. Wa nahwihi. Dan yang semisalnya, kenapa tidak bisa saling mewarisi antara dua pihak ini? Li'adami tahakkuki mautil muwarrid. Dikarenakan 6, tidak diketahui kematian dari pewaris sebelum ahli waris, dan tidak diketahui kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris. Nah, tidak diketahui. Nah, maka antara dua orang ini tidak bisa saling mewarisi. Nah, seperti yang kita sebutkan kemarin, contoh ayah punya saudara laki-laki, kemudian punya anak laki-laki. Nah, dua-duanya meninggal, dua-duanya kecelakaan, dan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Maka saudara laki-laki ini berhak untuk mendapatkan warisan dari ayah ini. Nah, karena ini sudah gugur. Misalnya, 6, maka kalau seandainya si ayah ini punya istri, barakallahu fikum, dan tidak ada lagi ahli waris selain pihak ini, ayahnya bab ke atas juga sudah meninggal, barakallahu fikum, kemudian yang tersisa hanya saudara laki-laki dan istri, maka si istri mendapatkan berapa? 1/4. 6, kemudian sisanya didapati oleh saudara laki-laki. Maka dalam kasus seperti ini saudara laki-lakinya lebih banyak. Nah, kayaknya berat diterapkan Ustaz. Barakallahu fikum. Begitulah syariat, susah ataupun gampang harus diamalkan, dan apabila tidak diamalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, rambu-rambu dari Allah. Naam. Dan barang siapa wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam an-nar. Sehingga oleh karena itu, orang yang tidak beramal dengan syariat Dan termasuk diantaranya dalam permasalahan warisan ini, enam, maka diancam dengan an-nar, dan apa yang dia ambil melebihi jatah dia itu dihukumi sebagai sesuatu yang haram, barang haram, dan dia tidak berhak untuk menerimanya. Enam, berikutnya al-ilmu bil jihah al-mujibah. Al-ilmu bil jihatil mujibati lil irsi min zawjiyatin aw qarabatin aw wala'in bi anna lama anna hadha yarithu hadzal mayyita liqaunihi zawjahu aw nahwahu. Diketahui arah, diketahui syarat yang ketiga, diketahui al-ilmu, mengetahui. Enam, mengilmui arah yang mengharuskan seseorang mendapatkan warisan. Enam, arahnya dari mana? Dari samping atau ke atas atau ke bawah? Min zaujiyah, baik dikarenakan pernikahan, au qarabah, atau dikarenakan kekerabatan, atau yang ketiga dikarenakan wala, dikarenakan wala. Enam, hubungan antara budak dan mantan majikannya. Bi anna lama anna hadza yaritsu hadzal mayyita. Dengan kita mengetahui bahwasanya mayyitin, bahwasanya ahli waris ini mewarisi dari pewaris al-mayyit, dari orang yang meninggal, likaunihi, dikarenakan dia adalah suaminya atau yang semisalnya. Nah, diketahui arahnya, bukan semata-mata oh saya ini kerabat si mayit maka saya berhak untuk mendapatkan jatah. Dipelajari dulu apa hubungan dia dengan si mayit. Nah, siapa tahu ternyata orang ini memang kerabat, tapi barakallahu fikum dia adalah ponakan dari saudarinya, dari saudara perempuannya. Berhak atau tidak? Tidak, karena dia terhalangi oleh seorang wanita, seorang perempuan. Nah, intinya syarat yang ketiga ini kita harus mengetahui. Nah, mengetahui dan mempelajari barakallahu fikum hukum-hukum yang terkait dengan ilmu waris ini. Berikutnya, mawani'ul irsi. Mawani'ul irsi, penghalang-penghalang dari warisan. Nah, penghalang-penghalang. Nah, di sana ada beberapa keadaan yang menjadikan seseorang yang pada dasarnya dia itu ahli waris, akan tetapi dikarenakan beberapa hal dia tidak bisa mendapatkan warisan, baik dari orang tuanya atau saudaranya atau bahkan anaknya. Nah, mawani'ul irsi salasatun, penghalang warisan ada tiga. Yang pertama adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Nah, antara muslim dengan kafir atau kafir dengan muslim, atau dua-duanya kafir tapi keyakinannya berbeda, yang satu Yahudi, yang satu Nasrani. Ikhtilafuddin, perbedaan keyakinan. Nah, yang satu Yahudi, yang satu barakallahu fikum komunis, la dinalahu, tidak punya agama. Nah, sama yang seperti ini menjadi penghalang antara keduanya saling mewarisi. Yang kedua ar-riku, perbudakan, karena posisinya sebagai budak, karena posisinya sebagai budak. Yang ketiga adalah al-qatslu, dikarenakan pembunuhan. Nah, si anak sengaja membunuh bapaknya supaya cepat mendapatkan harta warisan, barakallahu fikum. Maka apabila diketahui kasus ini, si anak tidak berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Famata wujida wahidun minha fi syakhsin sara kal ma'dum fala yaritu wala yu'tharu ala ghairihi minal waratha. Maka kapan saja didapati satu dari tiga penghalang tersebut didapati pada diri seseorang, sara kal ma'dum, maka orang tersebut dianggap tidak ada. Kal ma'dum, dianggap tidak ada. Apabila, maka kapan saja didapati satu dari tiga penghalang yang disebutkan di atas pada diri seseorang, maka orang ini sara kal ma'dum, menjadi seperti tidak ada. Fala yaritsu, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Wala yu'tharu ala ghairihi minal waratsah, dan juga tidak memberikan pengaruh kepada yang lainnya dari kalangan ahli waris. Nah, dari kalangan ahli waris. Contohnya misalnya dari gambar di atas misalnya. Nah, si ayah, si anak berbeda keyakinan dengan ayah. Nah, si anak berbeda keyakinan dengan ayah. Kemudian ayah meninggal. Barakallahu fikum. Maka yang tadi saudara laki-laki ayah ini pada dasarnya, pada awalnya tidak berhak mendapatkan warisan dikarenakan si ayah memiliki keturunan laki-laki. Iya. Nah, maka walaupun dia ada, dianggap tidak ada dan tidak mempengaruhi kepada pihak yang lain. Sehingga dalam kasus seperti ini saudara laki-laki barakallahu fikum mendapatkan jatah dari warisan al-mayyit. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu. Fama ikhtilafud dini famaknahu. Adapun perbedaan agama atau keyakinan, maka maknanya adalah an yakuna ahaduhuma ala millatin wa tsani ala millatin ukhra. Misalnya, maknanya adalah salah seorang dari keduanya berada di atas sebuah keyakinan, kemudian pihak yang kedua berada di atas keyakinan yang lain. Nah, berbeda keyakinan. Wa huwa mani'un minal janibaini. Maka keadaan seperti ini menghalang dari dua arah. Nah, menghalang dari dua arah. Maksudnya masing-masing pihak ini, masing-masing dari dua pihak ini tidak bisa mewarisi dan mewariskan. Nah, tidak bisa menjadi ahli waris dan tidak bisa menjadi pewaris dari yang satunya lagi. Nah, karena berbeda. Jadi penghalangnya pada dua arah. Penghalangnya pada dua arah. Nanti akan ada penghalang yang hanya satu arah saja. Nah, hanya pihak pertama saja yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari pihak kedua. Sementara pihak kedua bisa mendapat warisan dari pihak pertama. Nah, adapun pada kasus ini ikhtilafuddin, perbedaan keyakinan, nah, perbedaan agama, maka penghalang di sini dari dua arah. Masing-masing dari keduanya tidak bisa mewarisi dari pihak yang lain. Nah, fal kafiru la yaritsu al muslima. Orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari seorang muslim. Wal muslimu la yaritsul kafir. Begitu pula sebaliknya, seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari orang kafir. Wal yahudi la yaritsu an-nasrani. Seorang Yahudi tidak bisa mewarisi dari Nasrani. Wan Nasrani la yaritsul Yahudiyya wa hakadha. Dan Nasrani tidak bisa mewarisi dari Al-Yahud wa hakadha dan seterusnya. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa mereka tidak bisa saling mewarisi? Walaupun naam hubungan rahim mereka itu kuat, walaupun hubungan rahimnya itu kuat antara suami dengan istri. Nah, misalnya suaminya muslim, suami muslim sementara istrinya Nasrani atau ahlul kitab. Nah, atau antara ayah dan anak hubungannya kuat. Nah, secara silsilah, secara nasab sangat kuat sekali hubungannya. Dan bahkan anak itu secara jatah mereka lah yang paling banyak mendapatkan warisan dari ayahnya dibandingkan ibu, dibandingkan saudara, dibandingkan kakeknya atau neneknya. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan hubungannya sudah terputus. Hubungannya sudah terputus. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam terkait dengan anaknya yang tidak mau beriman dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh? Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya putramu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Dan apa yang engkau perbuat ini, yang engkau bertanya dan menagih janji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah perbuatan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yarithul muslimu al-kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak akan mewarisi dari kafir, dari orang kafir, dan sebaliknya, begitu pula sebaliknya, al kafir nam tidak bisa mewarisi dari seorang muslim. Hadis dikeluarkan oleh al jamaah. Nam dikeluarkan oleh al jamaah. Siapa itu jamaah? Nam Al-Jamaah ini maksudnya adalah Al-Bukhari dan Muslim, Ashabus Sunan, dan juga Al-Imam Ahmad. Ashabus Sunan siapa saja? Imam Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, siapa lagi? Tirmizi. Nah, kemudian ditambah lagi dengan Al-Imam Ahmad. Jadi yang meriwayatkan ada berapa? Ada 7 minimalnya. Nah, disingkat dengan al-jamaah. Nah, disingkat dengan al-jamaah. Dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yatawaratsu ahlu millataini syatta. Tidak bisa saling mewarisi antara dua pemilik keyakinan sama sekali, di mana saja. Naam, syatta, di mana saja mereka berada. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah wa amma ar-riku fa huwa wasfun yakunu bihi syakhsu mamlukan. Adapun ar-rik, perbudakan, adalah sebuah sifat yang ada pada diri seseorang, yang mana orang tersebut memiliki sifat mamlukan. Mamlukan, dimiliki. Nah, statusnya dimiliki oleh orang lain. Ini budak. Statusnya apa? Dimiliki. Nah, dirinya dimiliki oleh orang lain. Wa huwa mani'un minal janibaini. Dan antara majikan dengan barakallahu fikum, antara budak dengan pihak keluarganya tidak bisa saling mewarisi. Fala yarithur raqiqu wala yuwarrats. Raqiq, seorang budak tidak bisa mewarisi harta dari kerabatnya, dan juga seorang budak tidak bisa mewariskan harta kepada kerabatnya. Nah, ada seorang budak. Nah, statusnya budak, punya saudara, yang mana saudaranya ini seorang merdeka, meninggal saudaranya. Nah, maka dia tidak bisa, si budak ini tidak bisa mendapatkan warisan dari saudaranya yang merdeka tadi, karena dia statusnya budak. Nah, statusnya sebagai hamba sahaya. Begitu pula sebaliknya, andai si budak ini punya harta. Nah, punya harta dan dia punya kerabat yang merdeka, maka barakallahu fikum, si budak ini tidak bisa mewariskan hartanya kepada kepada kerabatnya, karena dia dan harta milik si budak ini adalah milik majikannya. Dirinya dan hartanya adalah milik dari majikannya. Nah, sehingga oleh karena itu budak itu tidak berhak untuk memiliki, karena posisi dia, keadaan dia dimiliki oleh orang lain. Sehingga oleh karena itu dia tidak bisa memiliki. Tidak bisa memiliki, sehingga oleh karena itu dia tidak bisa mendapatkan harta warisan. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, "Man ba'a 'abdan lahu malun, famaluhu lil ba'i' illa an yastaritahu al mubta'." Barang siapa yang memiliki budak, yang mana budak, barang siapa yang menjual seorang budak, yang mana budak tersebut memiliki harta, maka harta tersebut adalah milik penjual. Harta tersebut milik penjual, kecuali si pembeli mensyaratkan. Nah, si pembeli mensyaratkan, "Saya akan membeli budakmu, tapi dengan syarat harta yang dimiliki oleh budak itu juga menjadi milik saya." Nah, kecuali pembeli mensyaratkan demikian. Tapi secara hukum asalnya, andai kata budak tersebut memiliki harta kemudian dijual, maka harta dari budak tersebut diperuntukkan kepada siapa? Penjual atau pemilik yang pertama. Nah, sehingga oleh karena itu apabila dia tidak bisa memiliki, maka apabila seorang budak tersebut tidak bisa memiliki, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.